Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar dan pemirsa radio dan TV Syiar Tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Naam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pelajaran yang ketiga. Ya, kita sudah masuk di pelajaran yang ketiga. Ya. Dan kita sudah baca tamrin, latihan yang disebutkan oleh musannif. Ya, kita sudah baca latihan yang pertama, begitu pula latihan yang kedua. Ya. Dan sekarang ya, kita masuk ke latihan yang berikutnya, yakni latihan yang ketiga. Nah, apa latihan yang ketiga di sini? Ya. Imla'il faragha fi ma yali bi wad'il kalimah al-munasibah minal kalimat at-taliyah. Ya. Isi kolom yang kosong pada apa-apa yang di bawah ini. Isi kolom yang kosong dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata berikut. Ya. Jadi di sini ada 6 kata. Ada 6 kata di sini. Ya. Dari jamilun sampai khafifun. Ya. Nah, di bawahnya itu ada kata juga. Ada kata, kemudian ada kolom kosong. Tugas kita apa? Tugas kita, kita masukkan di kolom kosong tersebut, masukkan kata-kata yang tertera di atas. Kita pilih dari 6 kata tersebut, kira-kira cocoknya di kolom ini kata yang mana. Ya, contohnya yang pertama al-hajaru. Ya, al-hajaru. Ada kata al-hajaru. Ya. Setelahnya ada kolom kosong. Kita masukkan kira-kira di kolom kosong tersebut cocoknya kita masukkan kata yang mana dari 6 kata yang ada di atasnya. Jamilun kah? Wasihun kah? Maftuhun kah? Harun, sakilun, ataukah khafifun. Jadi sesuaikan kira-kira al-hajaru cocoknya yang mana. Jelas ya? Nah, insyaallah jelas. Ayo coba dimasukkan, dibaca. Al-hajaru sakilun. Nah, al-hajaru sakilun. Ya, al-hajaru sakilun. Ya. Ya, jadi al-hajaru cocoknya kita masukkan apa? Saqilun. Ya. Apa maknanya al-hajaru saqilun? Batu itu berat. Batu itu berat, ya. Batu itu berat. Ats-tsani, yang kedua. Al-babu maftuhun. Naam. Al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Maftuhun. Jadi al-babu cocoknya dengan maftuhun. Apa maknanya al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka. Ya, pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka. Al-thalith, yang ketiga. Al-qamaru jamilun. Nah, al-qamaru jamilun. Ya, al-qamaru jamilun. Jadi al-qamaru cocoknya dengan jamilun. Apa artinya al-qamaru jamilun? Bulan itu indah. Ya, bulan itu indah. Ya, bulan itu indah. Yang keempat, al-waraku khafifun. Naam, al-waraku khafifun. Ya, al-waraku khafifun. Apa maknanya al-waraku khafifun? Kertas itu ringan. Kertas itu ringan. Ya, kertas itu ringan. Ya. Jadi khafifun itu maknanya ringan. Al-waraku maknanya kertas. Al-khamis yang kelima. Al-mindilu wasikhun. Naam, al-mindilu wasikhun. Ya, al-mindilu wasikhun. Apa maknanya al-mindilu wasikhun? Sapu tangan itu kotor. Ya, sapu tangan itu kotor. Ya, sapu tangan itu kotor. Naam. Yang keenam. Al-labanu harun. Naam, al-labanu harun. Ya, al-labanu harun. Apa maknanya al-labanu harun? Susu itu panas. Ya, susu itu panas. Ya, selesai dari tamrin yang ketiga. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tamrin yang berikutnya, yakni tamrin yang keempat. Ya, tamrin ini apa namanya? Hampir sama seperti tamrin yang sebelumnya, tamrin yang ketiga tadi. Cuman ada sedikit perbedaan. Ya. Apa itu? Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibah. Isi kolam yang kosong pada apa-apa yang di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Ya, isi kolam yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Kalau tadi kita letakkan katanya, tapi katanya sudah ada, tinggal kita pilih. Kalau di sini katanya belum ada, ya kira-kira kita mau masukkan cocoknya pakai kata yang mana? Tentunya di sini kita harus melihat kepada kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi masukkan kolom yang kosong, ya. Jadi di sini ada kolom kosong, kemudian setelah kolom kosong tersebut ada kata. Ya, kita masukkan kata yang sesuai kira-kira apa untuk menyesuaikan dengan kata yang setelahnya. Ya, ingat di sini katanya belum ada, jadi kita cari sendiri katanya. Ya. Naam. Ayo langsung kita masuk soal yang pertama. Al-qamisu nadhifun. Naam. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Apa maknanya al-qamisu nadhifun? Baju itu bersih. Ya, baju itu atau kemeja itu bersih. Al-thani, yang kedua. Al-qalamu maksurun. Nah, al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Apa maknanya al-qalamu maksurun? Pena itu pecah. Nah, pulpen itu patah, ya. Pena itu patah atau rusak, ya. Nah, berikutnya nomor tiga. Al-ma'u baridun. Nah, al-ma'u baridun. Ya, al-ma'u baridun. Apa maknanya al-ma'u baridun? Air itu dingin. Nah, air itu dingin. Ya, nomor empat. Al-baytu qaribun. Nah, al-baytu qaribun. Ya, al-baytu qaribun. Apa artinya al-baytu qaribun? Rumah itu dekat. Ya, rumah itu dekat. Rumah itu dekat. Nomor lima, al-khamis. Al-masjidu ba'idun. Naam, al-masjidu ba'idun. Ya, al-masjidu ba'idun. Apa maknanya al-masjidu ba'idun? Masjid itu jauh. Ya, masjid itu jauh. Jauh. As-sadis, yang keenam. Al-mudarrisu waqifun. Naam, al-mudarrisu waqifun. Ya, al-mudarrisu waqifun. Apa maknanya al-mudarrisu waqifun? Guru itu berdiri. Ya, guru itu berdiri. Guru itu berdiri. Yang berikutnya nomor 7. Al-waladu jalisun. Naam, al-waladu jalisun. Ya, al waladu jalisun. Apa maknanya al waladu jalisun? Anak kecil itu duduk. Ya, anak kecil itu duduk. Al waladu itu anak laki-laki, anak kecil ya. Jalisun duduk. Jadi al waladu jalisun berarti anak itu duduk. Berikutnya as-sami nomor 8. Al hajaru kabirun. Al hajaru kabirun. Ya, al hajaru kabirun. Apa maknanya al hajaru kabirun? Batu itu besar. Batu itu besar. Ya, batu itu besar. Nomor 9. Al kitabu qadimun. Al kitabu qadimun. Ya, al kitabu qadimun. Apa maknanya al kitabu qadimun? Kitab itu lama. Nah, buku itulah lama. Buku atau kitab itulah lama. Al-akhir, al-ashir. Al-qalamu jadidun. Naam. Al-qalamu jadidun. Ya, al-qalamu jadidun. Ma makna al-qalamu jadidun? Pena itu baru. Ya, pena itu baru. Pena itu baru. Selesai dari tamrin latihan yang keempat. Ya, selesai dari latihan yang keempat. Nah, setelahnya di sini ya beliau musannif beliau menyebutkan kata-kata yang baru. Ya, al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ingat al-kalimatul jadidatu maknanya kata-kata yang baru. Nah. Apa ini kata-kata yang baru? Yang pertama yaitu al-qamaru. Ya, al-qamaru. Al-qamaru apa maknanya? Bulan. Ya, al-qamaru bulan. Ya. Jadidun apa maknanya? Baru. Jadidun maknanya baru. Qadimun apa maknanya? Lama. Ya, qadimun maknanya lama. Wasikhun kotor. Ya, wasikhun ini maknanya kotor. Nadhifun bersih. Kalau wasihun tadi kotor, nadhifun ini maknanya bersih. Berikutnya harun. Panas. Ya, harun panas. Berikutnya baridun. Dingin. Baridun maknanya dingin, lawan dari panas. Ya, kalau harun panas, baridun ini dingin. Sagirun kecil. Ya, sagirun kecil. Kabirun besar. Ya, jadi sagirun kecil, kabirun ini besar ya. Maftuhun terbuka. Ya, terbuka. Maksurun patah atau rusak. Ya, patah atau rusak. Thaqilun berat. Ya, thaqilun maknanya berat. Khafifun ringan. Kalau thaqilun tadi maknanya berat, khafifun maknanya ringan. Ya, ringan. Jamilun indah. Bagus. Ya, jamilun. Ya. Waqifun berdiri. Waqifun berdiri. Jalisun duduk. Ya, jalisun maknanya duduk ya. Naam, ini kata-kata yang baru. Ya, kami ulang lagi. Ya, jadi setiap kata-kata yang kita dapat kalau kita baru dengar, kita baru lihat katanya, kita belum tahu maknanya, itu segera ditulis. Ya, ditulis agar tidak dilupa. Jangan sampai nanti kita lewat ke halaman-halaman setelahnya dapat kata, kita kirain ini baru dapat, ternyata apa? Sebelumnya sudah pernah kita dapat. Ya, jadi apa? Ditulis maknanya, kemudian diusahakan untuk dihafal agar semakin banyak perbendaharaan kosakata kita. Ya. Naam. Di sini ada kata. Ya, ada kata yang kosong dari alif lam, kemudian di masukkan padanya alif lam. Ya, sebelumnya tidak ada alif lam, kemudian setelahnya dimasukkan alif lam. Lihat di sini kata najmun. Ya, najmun. Ya, apa artinya najmun? Bintang kan? Najmun maknanya bintang. Nah, ini ketika kata ini enggak ada alif lamnya. Ketika masuk padanya alif lam, maka menjadi an-najmu. Ya, menjadi apa? An-najmu. Ya. Jadi jangan kita baca al-najmu. Tapi di sini apa? An-najmu. Ya. Jadi kenapa sampai bisa seperti ini? Kenapa sampai an-najmu bukan al-najmu? Ya, karena nun di sini ini merupakan huruf-huruf syamsiah. Ya, huruf syamsiah. Huruf-huruf syamsiah ketika masuk padanya alif lam, ya, ketika masuk padanya alif lam, maka cara membacanya dengan dileburkan. Ya, dileburkan. Ya, bukan seperti huruf-huruf yang qomariyah. Karena nanti kita akan sebutkan ya, ada huruf qomariyah dan ada huruf syamsiah. Ya, ada huruf qomariyah dan ada huruf syamsiah. Kalau huruf qomariyah, ya, itu apa? Cara bacanya dengan diizharkan. Ya, maksudnya apa? Alif lamnya dibaca dengan diizharkan, dinampakkan. Ya, contohnya al-kitab. Ya, al-kitabu, kaf, kitab, itu huruf qomariyah. Ketika masuk alif lam, maka cara membacanya dengan dinampakkan alif lamnya. Jadi al-kitabu. Ya, al-kitabu. Perhatikan di sini. Kita contohkan di papan tulis biar lebih jelas. Kelihatan ya. Nah, jadi kan seperti ini. Kemarin kan di awal pelajaran ketiga kita sebutkan tentang alif lam. Ya, kita sebutkan tentang alif lam. Ya. Kemudian apa? Alif lam itu ada yang masuk pada huruf-huruf syamsiah dan ada juga yang masuk pada huruf-huruf qomariyah. Huruf syamsiah itu ada 14, huruf qomariyah itu juga ada 14. Ya, jadi totalnya semua 28. Dari 28 dibagi 2 14. 14 huruf syamsiah, 14 huruf qomariyah. Ketika alif lam masuk pada huruf-huruf qomariyah, maka cara membacanya dengan bagaimana? Dengan diizharkan. Contohnya kata kaf, huruf kaf. Ya. Huruf kaf ini termasuk dalam kategori huruf qomariyah. Kaf di sini, ini merupakan huruf qomariyah. Ketika kita masukkan alif lam, ada kata yang dia awalnya itu huruf kaf, maka apa? Maka cara membacanya dengan diizharkan, dinampakkan. Apanya yang dinampakkan? Alif lamnya kita nampakkan. Ya, alif lamnya kita nampakkan. Jadi seperti ini. Contohnya kitab. Kitabun kan? Kata kitabun kan? Ini kan didahului oleh huruf kaf. Huruf kaf ini huruf qomariyah. Ya. Jadi apa? Jadi ketika masuk alif lam, maka cara membacanya dengan diizharkan. Maka menjadi al-kitab. Bu. Ya. Al-kitabu. Jadi apa? Al-nya ini dinampakkan al. Al Al-kitabu. Al-kitabu. Jadi al-nya nampak. Kenapa? Karena kaf ini merupakan huruf qomari, qomariyah. Ya, jadi alif lamnya kita baca alif lamnya dengan mengizharkan, dengan menampakkan alif lam, alif lamnya. Ya. Kemudian yang kedua huruf syamsiyah. Yang kedua itu huruf syamsiyah. Contohnya apa tadi? Contohnya huruf nun. Huruf nun itu merupakan huruf syamsiyah. Ya, nun. Nun. Contohnya tadi najmun. Kata najmun. Kata najmun. Najmun ini diawali oleh huruf nun. Huruf nun ini merupakan huruf syamsiyah. Ketika masuk alif lam pada kata najmun berarti apa? Berarti cara membacanya dengan diidgomkan. Alif lamnya diidgomkan ke huruf nunnya. Dimasukkan alif lamnya ke huruf nun, nunnya. Jadi enggak nampak seperti yang ada tadi pada komariyah. Ya, kalau tadi komariyah alif lamnya nampak, kalau ini alif lamnya dimasukkan, diidgomkan ke huruf nunnya. Maka menjadi bagaimana? Menjadi an. Jadi lamnya tidak nampak. Langsung an. An-najmu. Ya. An-najmu. An-najmu. Nah, biasanya dikasih tasdid di sini untuk menjelaskan bahwasanya ya, lamnya di sini tidak dinampakkan. Dimasukkan langsung diidgomkan ke nun, ke nunnya. Jadi cara bacanya an-najmu. Ya, an-najmu. Jadi apa? Di sini dibaca dengan diidgom. Karena kenapa? Karena nun ini merupakan huruf syamsiyah. Ya, jadi alif lamnya diidgomkan, dimasukkan ke huruf syamsiyahnya. Beda kalau tadi huruf komariyah. Kalau huruf komariyah, maka apa? Cara bacanya dengan diidharkan, alif lamnya dinampakkan. Jadi al-kitabu. Ya, jadi seperti itu ya. Perbedaan antara huruf syamsiyah dan huruf komariyah. Ya, ini harus kita fahami. Ya, harus kita fahami. Kenapa? Agar tidak salah dalam membaca. Ya, agar tidak salah dalam membaca. Ya, jadi harus disesuaikan. Ketika hurufnya itu huruf syamsiyah, maka dibaca dengan cara membaca alif lam syamsiyah. Kalau ketika hurufnya itu huruf komariyah, maka cara membaca dengan cara membacanya alif lam komariyah. Ya, jadi setiap alif lam yang masuk pada huruf syamsiyah, maka alif lamnya disebut alif lam syamsiyah. Kalau alif lam yang masuk pada huruf-huruf komariyah, maka alif lamnya disebut alif lam komariyah. Ya, jadi harus sesuai. Kalau yang syamsiyah, kita ketemu huruf yang syamsiyah, berarti apa? Cara membacanya dengan diidgomkan, dimasukkan ke hurufnya langsung. Kalau kita ketemu huruf komariyah, berarti apa? Alif lamnya dinampakkan. Jangan dibalik. Jangan sampai yang huruf syamsiyah kita baca dengan cara baca huruf komariyah, atau huruf komariyah kita baca dengan huruf syamsiyah. Ini keliru. Ya, nanti orang yang mendengar jadi bingung. Alkitabu kita baca akitabu. Akitabu, itu apa maksudnya? Atau najmun kita baca al-najmu. Oh, nanti orang bingung ya. Jadi harus sesuai. Kalau yang komariyah dibaca komariyah, kalau yang syamsiyah dibaca syamsiyah. Ya. Nah. Kita baca yang berikutnya. Tamrin yang ke-5 di sini ya. Nah. Ini cukup dibaca dan diartikan ya. Cukup dibaca, kemudian kita coba untuk mengartikan. Nah, coba nomor 1. An-najmu ba'idun. Nah, jadi di sini harus diperhatikan ya. Mana kumaria, mana syamsi? Syamsia, ya. An-najmu ba'idun, apa maknanya? Bintang itu jauh. Nah, bintang itu jauh. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Yang kedua, nomor dua. Ar-rajulu waqifun. Nah, ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Ya, apa makna ar-rajulu waqifun? Pemuda itu berdiri. Ya, pemuda itu berdiri. Ya, pemuda itu berdiri. Nomor tiga. As-sukaru hulun. Perhatikan penyempendenya. As-sukaru hulun. Nah, as-sukaru hulun. As-sukaru hulun. Apa maknanya as-sukaru hulun? Gula itu manis. Gula itu mah? Manis. Ya, gula itu mah? Manis. Nomor empat. At-talibu maridun. Nah, at-talibu maridun. At-talibu maridun. Apa maknanya at-talibu maridun? Pelajar itu sakit. Pelajar itu sakit. Ya, pelajar itu sakit. Yang kelima. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Ya, apa artinya? Ayam jantan itu indah. Ayam jantan itu bagus ya. Ya, mungkin karena jenggernya yang besar atau apa namanya? Poster ayamnya yang besar, jadi dikatakan bagus ya. Nomor 6. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Ya, ad-daftaru jadidun. Apa maknanya ad-daftaru jadidun? Buku itu baru. Baru. Ya, buku tulis itu baru. Ya. Kemudian nomor 7. At-tajiru ghaniyun. Nah, at-tajiru ghaniyun. Ya, at-tajiru ghaniyun. Apa maknanya at-tajiru ghaniyun? Pedagang itu kaya. Ya, pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Ya, ini kalau kita bahasa Indonesia tajir, kamu tajir maksudnya apa? Kaya. Kamu tuh orang kaya ya. Padahal kamu itu pedagang mananya ya. Nah, nomor 8. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ya, ad-dukanu maftuhun. Apa maknanya ad-dukanu maftuhun? Toko itu terbuka. Toko itu terbuka. Ya, toko itu terbuka. Nomor 9. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Apa maknanya al-waladu faqirun? Ana itu miskin. Fakir. Ana itu fakir ya. Ana itu fakir. Nomor 10. At-tufahu ladhidun. Naam, at-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Apa maknanya at-tufahu ladhidun? Apel itu lezat. Ya, apel itu lezat. Nomor 11. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Naam. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Ya. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Apa maknanya? Dokter itu tinggi dan sakit itu pendek. Nah, dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu pendek. Ya, dokter itu tinggi dan orang yang sakit itu pendek. Nah, alhamdulillah. Ya, kita sudah selesai dari tamrin yang pertama sampai tamrin yang kelima di sini. Ya, ya, nanti setelahnya di sini akan ada tamrin yang baru lagi. Ya, akan ada tamrin yang baru lagi. Nah, tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, semoga sedikit yang kita pelajari di sini bisa memberikan manfaat, ya, tambahan faedah, tambahan wawasan bagi kita semuanya. Ya, semoga apa yang kita pelajari di sini, ya, bisa menjadi amalan soleh, ya, yang bermanfaat bagi kita kita semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.